Roma tipu epat. Oto, apa kuanenta pagalayat si Abraham, ukuita kapu akulakat aponia aisese, aipoi ke kalulut sigalainia bai si Abraham itu paroiponia, oto mateu ia ciake tubunia, tapoi tak kamatat tai kamanua. Kipa poi aikua surat si punenan? Matonem nangan bat Abraham katai kamanua, tonem bagania nenek te ayat dia ke tai kamanua, si bailiu katuroi poatnia. Kasipu gagalai, upa siloketnia, tak tu aad dia ke panguruat, tapoi siripot siloketnia le. Kasia si tai karo ake pugagalai geti, tapoi ikatoni milik tai kamanua, si paroipo sirimanua si jo. Tonem bagania ninda te bailiu ka turoi poat. Beri si dapit leu ai kuangan uktukda pinaroi pot te kamanua tak si bara ka pugagalainia. Mauktuk sia Sri Manua siap pi akenen pinasabaunia samba atu taboan jonia. Mauktuk Sri Manua si tai ade akenen Tuhan katubunia jonia. Oto tiboyet puktungan nenek sarat katubuda si pususunat le, ele samba kasitai pususunat le, ata kuangan, kai Abraham tunimbagania le ayat dia ke teka manua bailiu katuroi poatnia. Pigamoi ai tuat dia ke katubunia, kateteret atu sunat nan nia, ele kateteret takpe atu sunat, tak kateteret atu sunat nan nia, kateteret takpe atu sunat le, lepa pusunat nangan, kele to gayat puroi puat kalulut tonembaga enan pele ta mususunat nia. Kiseda te ai bailunia ukui kasangam beri si matonembaga sitai pususunat bule kasia leo tonembagada tua deake ka turoi puat. Abraham bailu ukui leo kasia si pususunat ta pususunat nia le tapoi masitul leo tonembagat ukuita si Abraham kateteret tak pei amusunat nia. Aipoi tak kalulut surukat aikau teka manua palelengan kai Abraham, samba kasa punu teteu nia, ibailiu nia sipa si ike polak nenek, tapoi kalulut puroi puat si barakato nembaga le. Kebai sarat sia sipa si gagalaya ke surukat le masi ike make palelengan teka manua, si boboyan le tonembaga samba palelengan bailu si tak galai. Aipoi surukat masih barake golu, tapoi ke tak anai surukat, tak leu anai pasi pasasabau. Ia te lulunia puroi puat si baraka tonembaga le, ibailiu nia panguruat katetbaga, bailiu maron palelengan nenda kasangamberi punu teteu Abraham, tak sarat kasia si pusu surukat, tapoi kasia leu si putu tenembaga, kele tonembagat Abraham. Aipoi si Abraham, ukuita sangam berita, kele si tususurat kasurat si punenan. Aku bayli wakian ekeu ukuira maigi bangsa. Kise te palelengan teka manua kai Abraham. Matone menangan bagania katai kamanua, siri manua ke si mamate samba katiboyet nia, ibarake si taanai bailiu ai. Kenanen taan anai karonan, tapoi riu-riu le ikaroni, samba matonem bagania, babailiu nania ukuira maigi bangsa, siripot si kua kasurat si punenan. Kise tegeti igida sa punu teteunu. Ta ipagugulai tonem bagania, iicok tubunia bulat ama bajaan, ayailingan poi sangotu ngarura bajaknia, kiseda leu sisara taan mususuruket. Tapoi kapalelengan teka manua, tak ipaguguilak tonembagania, memeile maroron tonembagania, samba iumunake teka manua, bulat tonemle bagania, momoi ibarake teka manua pina leleknia. Kalulut nene, yadeake katubunia teka manua, bailiu katuroi puatnia. Tiboyet, yadeake katubunia, tak sarat kai Abraham aitu surat ake, tapoi samba kasita leu, aipoi kasita leu ia deake teka manua, kalulut tonem bagata katubunia, si pasi susuruake Yesus, Tuhan ta kasima matei, nyate Yesus sinegi akenen kalulut jota, samba si suru akenen masih paroi posita.